galau cinta sudah mulai gila, tak ganas gelombang samudra. Cinta memang aneh, aneh tapi nyata. Kadang-kadang menghembuskan angin surga, kadang-kadang mengundang gagang bencana, kadang-kadang membangun semangat jiwa, kadang-kadang menghancurkan segalanya. Cinta memang aneh, aneh tapi nyata. Manisnya memabukkan.